Masuk kena perubahan belas ini rupanya, ya ampun. Satu lagu spesial buat Marco, kita nyanyi bareng-bareng, kita karaoke berjamaah. Sore yang sangat-sangat, aduh hai. Udah cuma nyempok ini kita ngopi, Jar. Enaknya ngopi ya. Iya, berokokan. Dusel-dusel enaknya ini Mas Adek. Dusel-dusel. Dusel-dusel. Aduh, enak wali. Asik. Yang di belakang sana kita nyanyi bareng-bareng semuanya, yuk. Buat sahabat-sahabat Klaten ada. Matur nuwun.